Mate Saban halaman kejadian yang dihir dan ibadah dengan masyarakat amma ataupun wakilnya mutlakah mungkin menyatakan juga itim lebih umum mutlakah amma karena yang mutlakah amma itibar wateng dan hanya dalalah kepada gugur wasaf pada syarat darurat. Bangnyo ini Zaidun katibun diterurati madama katibah dengan tak hukum dengan darurat nisbah selama berwasaf dengan kitabah ketika puno selama kekal zat berwasaf kitabah dan wasafnya namal hal pada darurat menya dengan wateh namal hal lagi tidak jauhkan wateh tidak madarurat. Yang puna urkan antara tibir madaurah di tiga ulang puna tabuh kenal antara tibir madaurah tibir madaurah di tiga mencari tiga ulang karena dua bulan ada hubungan sana tapi terjadi dua pokalnya secara edifasi yang sana madaqar jadi minyak pada surah waktian mutlakah wasaf kitabahnya hana terjadikan sebagai ilat untuk darurat nisbah tetapi nisbah akan darurat pada saatnya kemudian ini contoh-contoh yang dikirimnya tapi punya ada juga lain misalkan direkam dari John hewan portal kita pak itu bahan dalih bukan? Ini hewan yang saya tulis. Ini bahan dalih untuk hewan yang dimasak kita pak. Tapi sebahikum pada wate yang muayan, tapi wate yang tak muayan, yang watenya hanya disyarat untuk darurat itu di hana wate. Wate yang tubuh, tapi bukan karena wate. Ya, masalah. Jadi menyebab pada waktu ya, itu mana? Menyebab pada masa waktu amah, jadi ini ada pendapat yang di ada pendapat yang juga wasap yang wasap maudhu lahu madha di darurat wasapnya jadi syarat untuk darurat nisbah. Ini awak ya, kamu. Kini ada begat surah masuk tahama dengan kadang bab nafas yang begatnya dengan jadi syarat. Karena madhal bagi wasap pada darurat, maka anali umum bab ia mutlakah dan tidak sawi. Kak. Sesuatu daripada katib dengan tetap asabeng waktu asal kita bagi bahwa dia boleh yang masuk tolak kebut mutlakah wakiyah wakiyah mutlakah sanisah wasumiyat wakiyah dinamakan tadiyahnya akan wakiyah karena dikait darurat nisbahnya kadiyah dengan wadih darurat nisbah nisbahnya wajib terjadi dikaitkan dengan wadih menyebab wadihnya bukan wadihnya mana bukan wadih dinamakan mutlakah karena mutlaknya kadiyah daripada kait dawam biasa lidah mana dawam biasa lidah yang dipenapi oleh anak dawam biasa lisan akan ihtimal dawam wate bahwa direken selama na wate selama tumuli kena boleh jadi kadang tumulinya tumbuh tabe-tabe ay darurah selama tumuli kan tumuli tabe-tabe berarti kan tabe-tabe tumbuh tage ya ulun jadi madamal hijau dan hudumin punumihi bahwa ada macam mana yang ada tapi nak kalau tak ada berarti hukum dia dalam pulau mak hadir ni asuh pulau misal ke hadir lima pun nak tahan ikut ni mak taran nama mak taran nama hadir ni asuh pulau misal ke hadir lima berpatah kan ya koinan kita apa ya? Jadi kan selama urang jak nan unta mendandung lagu. Okay, rahmat dan tidak terhadap Nabi selama lagu jak unta. Membaca apa yang ada, tapi nak ada lebih sebut. Nah, jadi memang dikaitkan dengan satu kejadian, tapi kejadiannya tidak bina. Dikaitkan dengan wate, watenya tidak bina. Ini kau boleh jadi lebihnya. Jadi waktu itu kan urun temuli, tapi menggerak jauh. Bawa wate temuli. Man pajak bawa wate temuli, tapi ini nak temuli. Yang boleh jadi mana? Boleh jadi temulinya tidak bina. Man yang tidak bina temuli, tapi tidak bina menggerak jauh. Mio kata kan lah dawah, ihtimal tapi-tapinya enggak jauh. Lah ada iman, tapi kau tidak bina. Jadi selama bawa wate temuli. Nah, ada iman, kemudiannya bukan berkata-kata. Tapi ada yang ditunjukkan berkata-kata. Ihtimal yang menang. Ihtimal kemudiannya menjanjian. Ihtimal berkata-kata. Yang ihtimal yang kedua kakak-kata. Jadi karena hana kaitnya, maka dukun mutlak. Dan waktunya khairu mutlakah. Ini tadi rapornya waktunya mutlakah. Yang kedua, waktiyah khairu mutlakah. Dianya itu waktiyah mutlakah beserta tiada kait ladawam biasa lisan. Yang tak kaya beda ni. Contohnya, jawab tak mah ladawam bagi ladawam biasa lisan ataupun ladawam misal. Contoh mujabah dan contoh salibah wadih mengatakannya. Dari itu kita mah bin darurati kullu katibin mutaharrikul asabihi waqtal kitabati la daima secara daruri setiap urung tumulih gerak anak jaro bak wate tumulih bukan berdiri wate tumulih bukan berdiri maksudnya ini selama itu nak meyakal dalam dawat mani bukan berdiri hanya bukan berdiri sabit-sabit ini ya. Berarti kan selama kejadiannya tidak lebih-lebih ini om yang tak kaitkan lada iman berarti kan lebih-lebih kak pada rakuwa ingkanan mujabatan bin wakjati mubulakatin mujabah fasalibah mubulakah amah wajan ikum ladawah dan bermula tarkibnya waktiyah lairu mubulakah berarti minyo waktiyah lairu mubulakah tadiahnya murakab minyo waktiyah mubulakah wasih, mana? Yang mutlakah wasih, yang lain mutlakah murakab dari pula tarkib bermula tarkibnya jika ada ia itu mujabah tersusun daripada waktiyah mutlakah mujabah maka salibah mutlakah amma Jadi antara waktiyah mutlakah dengan mutlakah amma. Waktiyah mutlakah punya apa? Ini bermakna apa? Waktiyah mutlakah wajib subut mahmul pada mubuh pada waktiyah yang muayyad. Kalau mana nabi? Kalau sahabat-sahabatnya menafikan subut mahmul pada mubuh. Nabi bilik ini sebab na pernah yang hanya menggerak jaruk air dalam tumuh di mubuh. Selama wujud mubuh na pernah mubuhnya hanya menggerak jaruk. Pajan ini pokoknya bukan mutlak sahibat itu. Sebab mana mutlakah ini menyebutnya mutlakah menjabat mengisbatkan bilik ini menyebutlakah ammah sahibat menafikan bilik ini. Ina wadah takun menggerak anak jarau pada dikatiknya kan sabi-sabi. Kan sabi-sabi. Berarti kan sabi kan nak pernah anak. Nak pernah anak. Berarti lah ada imannya untuk menafikan hakikat asabih daripada dikatik. Ini adalah mubuh mutlakah ammah sahibah. Ini guna waktiyah mutlakah menjawab. Jadi dua kumpung kena ini mutlak waktiyah mutlakah menjawab. Apa? Mutlakah ammah sahibah. Apa? Masa kau buka, tiba-tiba saya buat harap nanti buka. Nak cepat tu memang boleh. Kahwin aja tu nak. Karena mumpung di dunia. Ya, mumpung di dunia. Poin karena salibatan dan karena ianya waktiyah lairu mutlakah itu salibat, maka inya murakab daripada waktiyah mutlakah salibat, maka mutlakah amah mujabah. Jadi dua waktiyah dibalik mana? Yang waktiyah di salibat, yang mutlakah amah di mujabah. Menyebunuh waktiyah di mujabah, mutlakah amah di salibat. Ya balik. Waktiyah salibah mutlakah amah mujabah. Dan sama tadi kalau mana sesuatu daripada udul jumlih dengan tetap asabih pada waktiyah jumlih. Nah, daiman kalau menetapi tetapnya, hana tetapnya kalau menetapi. Jadi yang pertama menafikan tetap, menafikan tetap anjaro selama jumlih bid barurah ternafi tetap anjaro pada urun jumlih pada wajah jumlih. Yang adalah waktiyah mutlakah salibah, menafikan tetap. Rezeki menafikan yang ada ke salibah. Rezeki penafi secara darurat pada waktu yang muayyan satu waktu waktiyah. La daiman kan sampai nafi. Kan sampai nafinya gimana? Nah, subut perjanjian. Tetapnya nah subut perjanjian. Jadi yang tetapnya nah subut perjanjian mengisbatkan tetap fil jumlah adalah mutlakah amah. Ya Pak. Mengisbatkan tetap bilsyali. Memang benar kejadian tetap. Man pajan ini pangana wate dan pajan amah. Mutlak amah ana kai wate. Pokok ini benar tetap. Ini memang ada banyak bina turang yang pernah lagu pokok ini. Ini dia lagu pokok ini. Ini memang pokok ini. Pokok ini tetap. Pajan tetap ana kejadian. Ayo kita suruhkan sampai-sampai nanti. Berarti nah tetap. Akan tetapi, jumudet, mereka tidak ada nak kuras. Yang dalam jumudet, saya tak pernah dekat menjarohnya ada nak kuras. Pajan tetap, pajan tetap, tetap lagi. Pokoknya, yang mengisbatkan tetap fil jumlah, yang adalah pengertian daripada mutlakah amah menjarah. Ini kan gara-gara ada iman, kan? Bakul kan sampai-sampai nabi. Kalau sampai-sampai nabi, dia kan sampai-sampai nabi, nah, tunggu, jajah. Tapi, enak kasih. Hadir ke rumah telur mutlakah amah mujabah. Nah, ianya itu mukum ladawah. Ini kabih mutlakah waktiyah. Yang kedua renyuh yang dimong dari putus. Yang keenam. Oh, renyuh belai, no? Dua buah yang keenam dari putus. Yang keenam muntasyirah mutlakah. Dianya muntasyirah mutlakah qadiyah allati yang dihukumkan padanya qadiyah dengan darurah nisbah pada waktu yang hana muayyan. Jadi berbeda ini. Beda waktiyah mutlakah dengan muntasyirah mutlakah. Menya waktiyah mutlakah waktu di muayyan wateh pula. Menya muntasyirah mutlakah wate ini hana muayyan. Mujikat dekat wate, tapi wate ini hana muayyan. Pada satu wate, yang wate ini hana muayyan. Yang mungkin muntasyirah mutlakah. Contoh yang mujabah, bid darurati, secara daruri, tiap-tiap insan bernafas, waktama pada waktu apa saja. Pokoknya insan bernafas. Bak wate, yang hana terkuna. Wadai pun nafasan, wadai kemulik, wadai dengar, wadai hijak. Ada juga ada waktu tamah itu. Ini kata-kata waktu tamah, aku nampak enak nak ini. Nyurum, wadai sahurga. Baik benar-benar. Ini waktu tamah. Isti insan bernafas waktu tamah. Ini dia, waktu tamah kita berdiri. Mencik pada wadai kemulik. Yang Mwenyo wate hana muayan dikun muntasyirah mutlaka. Hukum ini tetap secara daruri matal. Dan hukum wajib sukut mahmul kepada mutlak cuma pada waktu yang hana muayan. Contoh salibah literati secara daruri. Hana ini sesuatu daripada insan dengan bernafas. Insan hana nafas. Pajan pertama pajan pajan. Jadi kalau mereka sahaja mengatakan waktu itu awal Nabi. Jadi nyanyi-nyanyi yang mengatakan dari itu baik mohon waktama, dari itu dalam Yaqom waktama. Nah, mentah. Nah, karena artinya punya dari itu baik mohon, dari itu tidak ada pun, tidak ada nakut. Pertama waktama itu analis nakut. Jadi tidak ada banyak-banyaknya, jadi tidak ada banyak-banyaknya. Makanya tidak ada Nabi, tidak ada Nabi. Jadi kita mengeluarkan ya, itu waktama berjumlah. Saya itu koimon waktama, saya itu lamnya kom waktama lagi. Pokoknya dilihat naik dong pada wate dan dilihat naik dong pada wate. Nalih nak kok? Bukan dia bukan naik dong ini, baru naik dong itu baru orang yang bukan dia. Rajin mana tuan itu, rajin mana bukan dia. Tak pegat wate netral, jadi wate netral. Paknya itu yang punya yang banyak pegat tapi, naik dong ini yang banyak pegat. Jadi waktama dalam masalah. Insan hanya yang nafas, pertama kejadian mereka hanya nafas, seperti kata saya. Kau ingin bacaannya ni, kau tanya dulu, nanti saya tanya. Dinamakan akan muntasirah karena intisar wate hukum. Mungkin boleh berwate hukum, mungkin boleh sama kerja dan karena tahilunya wate, karena tahil, ni nafas mana tu? Mana intisar? Wate ini yang memang ide bukan intisar lagi, karena muntasirah. Guna sabar nama muntasirah intisar, oh intisar itu hanya tahyim mutlak. Dan kegunaan mutlakah karena itulahnya daripada kain darawang. Yang ketujuh, ya kak? Yang ketujuh muntasirah dari mutlakah. Dianya itu diri muntasirah mutlakah beserta tiada kain darawang yang terbitakan. Contoh menjawab dan salibah kodeh lima dasar naiku, taman darawang waktu mereka. Dari buku terkip. Inyo yang gairu mutlakah diurakaplah beli kurang nom. Dari puhu takib, kotarak puha, formula takibnya itu jika ada yaitu mujabah, tersusun daripada muntasyirah mutlakah mujabah, maka mutlakah ammah salibah. Yang pertama, muntasyirah mutlakah mujabah. Yang ini, muntasyirah ammah tak wajib subuh, makmul pada mubu. Pada wate yang menyamu ayat. Tapi wajib. Si umum jid mawdu' kemudian itu. Si umum jid mawdu' wajib bak sabah wate budi berwasa dengan mahmulnya. Lada iman, kan lebih-lebih. Berarti kan Nah pernah mana adalah mutlaka amat salibah. Mengisbatkan nafi jumlah. Dan jika ada yaitu salibah, dia nyebut dianya itu hukum darawam. Dan jika ada yaitu muntasyirah itu salibah, tersusun daripada muntasyirah mutlaqah salibah, maka mutlaqah amal mujabah dianya itu hukum darawam. Wajib nafi mahmul daripada mawdu' pada sarwa hotel yang enam ayat. Kalau lebih nabi, nah pernah sebut. Pernah sebut itulah mutlakah mujabah. Mujabah mutlakah amah. Tidak. Ini ada kopi-kopi mendang. Jadi kita bawa dia mumpung. Ada kopi-kopi, beda lagi juga. Sampai diunggah, ini yang kabih darurah. Jadi darurah 7 poh. Yang kabih berjujung. Itu yang darurah bagian yang tak hukum wajib subut makmul pada mu. Adakala subutnya selama zat mu atau selama wasaf ataupun selama wate. Adakala yang layak dikaitkan dengan lahirman adakala kena gaib lah daiman. Yang nak tamah lah daiman yang rakam. Yang nak karena kayaknya bakatmu pasir. Yang kedelapan, daimah mutlakah. Ini dawah, kemudian daripada dawah, daimah mutlakah. Dianya itu qadiyah alati yang dihukumkan padanya qadiyah dengan dawam nisbah mutu selama kekal zatnya mutu. Nisbahnya dawam, subut mahmul pada mutunya dawam kekal. Enerka selama zatnya zat mutu mendengar nisbah. Jadi mendengar mahmul. Selama mendengar mutu maka mahmul pasti subut pada mutunya. Tapi hana wajib, tapi kejadian benar kami. Lagi cabaa. Daiman aa ijam. Lama-lama aa ijam. Hanya aa ijam. Aa wajib ijam. Mana wajib ijam? Jadi putih aa putih negeri. Jadi negeri itu benar sahabat menetap. Persih lagi aa putih. Bekas di negerinya. Kan tak kena aa putih. Ilmu dia ada ke ilmu kuning, ilmu merah, ilmu ijam. Bahawa warnanya hanya termasuk dalam usama hewan. Warnanya hanya termasuk dalam usama akal. Hingga kebun juga, wabah warna, tak keluar. Mana kerina atau buka warna kuning? Ah, nak ke lemah wajib, tak ada kuningnya. Lemah mana? Sebab warna lemah, mana kebun si beda ni. Melumpung dia mahiyah kebun, melumpung dia mahiyah lemah, yang kebun tetap kebun. Beli di bit warna-warna lagi lemah, tetap kebun dah kebun. Nah, lemah warna kebun, lemah dia kebun. Jadi, anak pengaruh ni, anak pengaruh warna. Maka, ikan pada api, mereka mahu dalam bersama A'ab. Gerina tambah menyatang, persing laginya, beda beda kalau warna. Tapi warna ini putih, itu kan api. Berarti ya, arka. Pernah? Ini mana nanti, kalau tidak buka? A'ak hitam. Lama kekal. Daiman A'ak hitam. Daiman Al-Quran, sawah, sabun aswar. Selama-lama A'aknya hitam. Jadi tak hukum dengan kekal wasah hitam pada A'ah selama nazar. Tapi hanya tak hukum darurat. Kau dah pula wajib menyuruh A'ah hitam. Karena hanya wajib. Tegeri putih dia sebab. Tegeri putih menyuruh wajib. Tegeri putih hanya kena A'ah. Yang tegeri wajib. Tapi hanya wajib. Walau hanya wajib tapi nyawa nak tapi. Kalau tapi menang. Yang pegang kalian dengan daimah. Tawang. Jadi tak hukum dawam nisbah. Nisbah kena sebut mahmul pada mu'mu. Nisbahnya dawam. Ehna kekal di selama zat mu'mu. Selama mu'mu mantana pasti nisbahnya punna. Mungkin qadiyah yang dihukumkan padanya dengan dawam nisbah bagi mu'mu selama kekal zatnya mu'mu. Contoh yang menjabah. Daiman. Selama-lama titik insan hewan. Ia tidak memang menyentuh. Ia menyentuhnya tidak diterurah kecil. Ia menyentuh berdulah. Kerana kalau tak boleh ikut, darurah melalimi dawam. Darurah melalimi dawam. Cuma pada contoh darurah, ia tak boleh mencentuh dawam. Ia tak boleh mencentuh dawam. Menyeperleh dawam yang hanya darurah, kali bunuh. Ha'a'idah. Yang dawam mana darurahnya. Yang daiman dikun bil darurah yang dikun bil darurah di kira'a ikamnya dikun daiman itu hanya kebetulan juga contoh-contoh yang dimenuar tapi dia hanya perlu dari segi darurah yang tak jauh itu segi dawam selama-lama asainya insan pasti na hayawaniyah pasti subut hayawaniyah pada insannya yang kekuatkan daiman mutlak mutlakah maka subut dihukumkan padanya kabliyah dengan dawam subut hayawaniyah bagi insan selama kekal zatnya insan itu yang wujud. Selama nazar insan pasti na hayawaniyah. Pasti na kalau pasti wajib. Dan salibah. Contoh salibah daiman selama-lama. Hana jenis sesuatu daripada insan dengan batin. Maka subut dihukumkan padanya dengan dawam ternafi wasaf ajariyah. Wasah batin daripada insan selama kekal zat insan itu yang wajib. Wahya batutah. Qadiyahnya daimah mutlakahnya basir. Basir berarti hana dua buah mufuh. Yang mujab. Mujab mandang. Yang salah. Salah. Wajah tasmiyahnya daimah wateh. Pakai gunan daimahnya nak bayar pegali. Batang kom jadi dawal. Dan gunan mutlakah karena mutlaknya daripada kait dengan wasah atau wateh. Anak ada kaitkan dengan wasah, anak ada kaitkan dengan wateh. Jadi daimah lagi darurat sih rupanya. Jadi darurat. Nah yang mutlakah anak dikaitkan dengan wasah dan wateh. Nah yang dikaitkan dengan wasah atau wateh. Daimah mengganti, dawam mengganti. Nah dawam yang dikaitkan dengan wateh, nah yang mana? Yang ke yang ketikurang urfiyah ammah. Dianya urfiyah ammah qadiyah alati yang dihukumkan padanya dengan dawam nisbah. Tapi selama kekal wasah motong. Itu lagi masuk utahamah ini. Menyumbak darurat nanti masuk utahamah. Minum nanti urfiyah ammah. Jadi saban dikaitkan selama kekal wasah motong. Man beda jadi darurat hina dawam. Yang agak beda. Jadi tak hukum dengan darurat selama kekal wasah mutung dan masuk tak amah. Menyokong rupiah amah dihukumkan dengan dawam nisbah selama kekal wasah mutung dan apa? Dan berkentang menjabah bulu katik tatan tatan. Jadi bulu katik mutahari pula sampai itu urun dumuling menggerak menjaro selama kekal yang ini tak kuah untuk beli daiman. Orang madamah akan putih. Orang madamahnya untuk kait selama wasah nakal. Akan uji anak bayar kerang. Pangnele. Banyak dakwah ini terpaham dari muru hingga namanya urupiah. Jadi walau anak pun dari mana dulu ketik, tapi dari mana terpaham dari huruf dan susunan bahasa. Jadi kan tak hukum menggerak anu jaro si ketik selama-lama. Tapi selama-lamanya ini kekal selama tak. Selama berwasah dengan kitabah. Contoh salibah mana jenis sesuatu daripada ketik dengan kitabah sampai madama ketibah. Wahia basitah rupiah pada kemudian ya. Dianya itu basir. Jadi rupiah amah basir. Wasumian rupiah dinamakan akan rupiah karena terfaham takyid dengan dawam pekan wasal. Karena terfaham takyid dengan dawam wasaf pada huruf walau tidak ditasrihkan dengannya. Dikedih hana kita tasrih, tapi terfaham lagi nyaji. Dikedih hana kita tasrih madama katiban, tapi wadah dagun dikatib menggerak anak jarum yang digampung selama itu mulai. Alatara, ayah pun agak di dalam ya Tuhan. Anahu sesungguhnya pekerjaan, difahamkan pada huruf daripada kunti kail ia katib mutahari pula sampai mufo minan sesungguh murid selama ini murid ini ada nanda ke selama ini murid yang mana ya sebab kita ambil hukum dengan wasa ia urun murid bukan ini jadu saya akan datun di insan ia urun murid itu apa yang pegang dalam selama ini jadi dia urun murid selama ini murid ini dikana mufo kena jadi makanya kebunan ini urun dia karena kainnya diberi hana data sereh ikafam dengan huruf dan kebenaran ammah karena urufiyah ammahnya lebih umum daripada urufiyah khasa bahkan umumnya karena urufiyah khasa berkait dengan barang yang dipenapi ianya barang akan ihtimal dawam wasal yaitu kait ladawa menyebab urufiyah khasa sama kait sama benar sama ladawa ini mana kait ladawanya. Wadah hana kain ladawang, gaumung dawang biji, hana biji. Wadah hana tabuh kain ladawang, jadi terbenar kepada dawang, terbenar kepada ladawang. Menyokong rupiah khasah, dikaitkan dengan ladawang. Berarti hana rupiah kurang dawang. Maka ini khasah. Tabuh kurang dari temung, ini temung luar. makanya hubungan huruf yang amma. Jadi duh amma haji wateh ini tetap berapa fasa. Yang ketiga, yang ketiga rupiah fasah. Biasanya rupiah fasah itu rupiah aman beserta kait ladawa biasa bida. Nah kait ladawa biasa bida. Dia tak dasar benda. Cuman tamak kait ladawa. Contoh menjabah, contoh saribah wasih dimana karena kali ikut. Kata saya ni. Kulukati utahari kula sampai maya maka dibanda daiman. Itu kan? Ada daiman kira-kira sama. Menajid wajah tasmiyah urufiyah fasah yang kali ikut nampak lagi. Wahia, dianya urufiyah fasah jika ada ia itu menjabah itu merakab daripada urufiyah amah menjabah maka mutlakah amah salibah. Jadi yang pertama pada urufiyah fasahnya punya urufiyah fasahnya menjabah. Maka merakab daripada urufiyah ammah mujabah oh, yang tak jelas. Itu dari segi dan hukum dawam, dawam selama kekal puasa. Kalau tak benar baik, tak ada iman. Kalau tak benar baik, tunggu puasanya. Nah, hanya janjian. Kali itu mutlaka ammah salibah. Bapak sebut Nabi yang janjian mutlaka ammah salibah. Dianya itu hukum ladawam. Dan jika ada yaitu salibah, maka merakab daripada urufiyah amah salibah, maka mutlakah amah menjabah, dianya itu mukum lalawah. Kah? Yang kali? Mutlakah. Hah? Dawam. Kemudian mungkinah. Imkan. Imkan mulai wadah kubil. Dibukkan ikut. Biasa utar sunan. Jadi berdua dan berarti. Yang baru mula dia nak kredit berhad. Mula nak kredit. Yang tu baru mula kredit. Kakunan. Nah, tak ada nak berdoa. Yang ke padu. Itu, sebelah. Yang ke sebelah. Yang ke sebelah, mungkinah amah. Dianya mungkinah amah qadiyah allati yang dihukumkan padanya dengan salak darurah daripada janib yang mukhalif bagi hukum. Mungkinah amah untuk menafikan darurah pada janib yang mukhalif bagi hukum. Maka jika nalah hukum pada qadiyah itu hijab nisyaya dibifam li'imkan akan salak daruriyah salak demikian hukum. Dan jika ayahnya hukum itu salah, bisa dibifam ia akan salah teruliah hijabnya hukum. Mana tunuh hanala istilah salah-salah teruliah hijab-hijab pada kata. Eh salah teruliah salah-salah teruliah hijab pada kata kelimatnya. Sampai ada kamus. Jadi menyelidah bahasa berkata, ya itu tidak ada kamus. Jika buatkan, mana kalimat tak terdengar. Jadi mungkinah amah, mungkinah amah untuk menafikan darurat, untuk menafikan darurat pada janib mukhalif berhukum, janib sebalik hukum, hukum dua apa? Hijab dan salam. Hijab dan salam. Jadi menyebabkan menjabat berarti janin hukum janin menjabat janin mukhalifin salibah. Yang menyebabkan menjabat menyebabkan menjabat janin mukhalifin salibah. Menyebabkan salibah janin mukhalifin menjabat menjadi mukhalif. Jadi kabiah mungkinah amah untuk menafikan darurat pada janin mukhalif. Kalau pada jenis hukum, nanti darurat. Pada jenis mukhalif. Amanan? Untuk pinah darurat pada jenis mukhalif. Mukhalif bagi hukum. Jadi, menyokaliah mujabah untuk menafikan darurat pada janin salibah. Menyukadiyah salibah untuk menafikan darurat pada janin mujabah. Wadah dan berat darurat kadiyah. Zaidun Paimon, yang mujabah. Janin salibah di, janin mukhalim di. Zaidun. Zaidun lam yakum. Zaidun lam yakum, yang janin yang mukhalim di hukum. Menyatakan Zaidun lam yakum, janin mukhalim di. Zaidun Paimon, ataupun Zaidun Paman. Pernah? Ini janin mukhalim. Pada kali yang mungkin amat, dihukumkan dengan nafi darurat pada jadi mukhalif hana darurat yang belah ni sudah tahu kau bijak gerling gede berat dan berat hana darurat ini tahu kau gede hana darurat tadi kalian mana dia berkata dari orang berkata satu kejadian dari orang menceritakan satu kejadian kudakul, mungkin dia lagi mungkin dia lagi bukanlah mungkin dia lagi yang lagi dia berkata mungkin untuk terjadi, dia untuk terjadi berarti menyejut terjadi lagi hanya mesti lagi dia kan kami yang mesti lagi dia, benar dia lagi dia berkata batanya lemihnya mungkin di lemihnya memang mungkin lemihnya berarti hana wajib ke memang wajib ke apa yang mungkin lemihnya sesuatu yang kau wajib pada satu jenis dia tidak ada jenis yang lain itu buat wajib benar dia tidak hana benar hanya berarti wajib benar pula menyukai wajib kepada satu pihak yang pihak lain mustahil wajib yang kau belah dengan mustahil. Tak wajib kena, berarti tak pegang mustahil kena. Kenapa? Sebab kehadir antara wujud dan adam, wajib na, na wajib, hana cuci. Wajib na, hana cuci. Menya wajib na, hanjir hana. Menya wajib hana, hanjir na, hana berarti kena ni. Kenapa? Ini pun banyak lagi. Ini kan jamun ni wajib makli. Kalau kita orang mungkin terbuat dia wajib pada angka menyewa wajib wujud hajir ada wajib ada hajir wujud mustahil wujud. Ayamna, ini awak dah kan mungkin wujud, mungkin wujud. Berarti hana mesti ini ke anda. Jut agaknya. Batai jaya. Mungkin? Ya, ada tu. Mungkin jaya. Berarti punya mungkin jaya batai. Bukan mengisbatkan timkan kepada jaya. Menafikan wajib kerus pada batai nafi berarti. Jadi bukali, ini sebut. Hina sebut jadi Nabi. Nabi hana mesti lagi jid berikan Nabi. Kalau hina jid menau, hina jid menau, berarti hina hana mesti. Kaki lagi nyaw, kaki lagi nyaw, hana mesti lagi jid. Menyaw mesti lagi nyaw, kaki lagi nyaw. Bapak antara lagi jid lagi nyaw menentang luar. Luar jid menentang di orang melak. Menau jid, berarti hana mesti mudik. Jadi yang nama tu, saya mungkin buat di mana lagi mana, zaman kita kampung di Mojong di Mojong. Mana buku balik bahasa tu kau mang tu, baru buka punafi, oh mana punafi darurah daripada jadi yang mukhalif mukul mana yang keluar tak lain, ada saya jangan. Mana dia kau mang tu, pakai sama dia yang bahasa tu. Kan? Jadi mungkinlah amat qadiyah allati yang dihukumkan padanya qadiyah dengan nafi darurat. Ini kata bukan salah pada nafi, ke mana ya? Kamana terdapat dengan nafi darurat hana daruri, ya mana dihukumkan dengan hana daruri. Daruri pada darurat pada hadihan. Hana adanya hana daruri daripada janib yang mukallaf berhukum. Maka dikarenalah hukum pada qadiyah itu mujabah. Qadiyah mungkinahnya mujabah. Ini saya dibifam lehinkan lemungkinah no akan menafikan darurat nafi demikian hukum. Nafi demikian hukum secara daruratnya mana? Wajib nafi kan mana? Apa mana? Karena jutna punya wajib nafi bahagirna. Ini ada bukan? Jutna tidak ada turunnya nyo. Jutna menyujudna berarti hana wajib hana. Nah, sidik jutna zaidun mawjudun bil imkan. Sidik mungkin untukna. Untuk wujud sidik mungkin. Berarti hana wajib nafi sidik. Yang hana wajib nafi. Wajib nafi punya darurah halal. Wajib itu darurah. Nafinya halal. Berarti darurah halal pun nafi. Hana adanya. Hana darurah salah menafikan ini salah betul salah darurah salah apa drama salah darurah salah kanya penafi wajib hana membaca lah kan itu salah darurah salah kan boleh kawan kata kami pun ibarat maka dikana ianya maka dikana lakum pada qadiyah itu bijak ni saya dipamlihkan akan penafi wajib nafi demikian hukum yang menyumbang yang salah dan dikana lah qadiyah itu salah di bifamia akan penafi darurat ijabnya hukum wajibna jihana wajibna hana jihana lepas jihana wate jihana hana wajibna hana wajibna salat darurat ijab nah ini ijab darurahnya wajib jadi salat darurat ijab hana wajibna lepas jihana jihana. Tidakkan mungkin hana. Mungkin hana. Mungkin hana juga tak tak hana. Jut hana. Jut hana. Menyujud hana berarti hana wajibnya. Jadi jut hana itulah mungkinah amah. Mungkinah amah pegah jut hana. Mungkinah amah salibah. Mungkinah amah salibah pegah jut hana. Mungkinah amah mujabah pegah jutna. Kena jutna. Ada-ada hana, lagi jutna madawro tabotu. Jutna madawro tabotu. Yang mujabah, mungkinah amat mujabah. Jutna madawro tabotu. Menyujudna, hana wajib hana madawro tabotu. Hana wajib hana. Jutna lo, menyujudna, hana wajib hana. Hana wajib hana, salah darurah salah. Wah, ini kita kota. Jika ada gendak, ada punya. Ini hanya dihubung lagi. Ini barat. Dianya mungkinah amah qadiyah allati yang bermula nisbahnya itu tidak mustahil. Yang kekal mungkinah amah yang kena mustahil antara dua. Untuk pegadang mustahil lah kan. Saya mungkin bilimkan. Mana dia bu hana mustahil nanti. Kan hana ada pula hana, hana ada pula hana. Ini beda antara mungkinah dengan mutlakah. Ini mutlakah pegahnya wibut. Kalau pegah jirnya. Ini pegah jirnya atau pegahnya. Saya itu kalau imam bilimkan. Hana ada pula hidup jauh ini. Mana ada menjadi hana ribu. Berarti. Tapi wasah daunnya jir tubuh Pak Didi. Dari itu dalam Yaakum bilimkan. Wasah hana daun menafikan daun pada diri jir terjadi. Jir nafi ya tanya. Kan ada pula hana, ada pula hana. Ini pembeda. Menyambut langkah lama adanya terjadi. Adanya terjadi. Menyambung bina adanya mungkin terjadi. Nisbahnya mungkin terjadi. Dikedi mujabat mungkin suku. Dikedi salibat mungkin nabi. Ini punya ibadah yang lebih tingkat. Lalu kemudian ada ke kadiah-kadiah yang nisbah mana mustahil dia terjadi. Contoh mujabat ulu nar muhikah bil imkan am. Jadi akui membakar dengan imkan am. Bagaimana ini? Mungkin saja akuinya duduk. Mana dia duduk? Anak duduk? Anak berakhir duduk mungkin. Mungkin tak? Ya, saya kata kuri, kata yang mungkin, kata wajib, kata mustahilnya, bahkan mungkin, berakhir. Nah, mana berakhir? Dibetirnya dia kena. Berakhir, saya pun mau duduk. Bilikan. Pada nantinya saya, belum lagi kata. Maka dah nak jadi nak? Dia nak jadi nak, tapi kira. Kan, salah. Masa pula ada ilmu wujudun dengan jalan mutlakah no? Bibit sendiri kamu wujud, kejadian mana? Tak salah. Tak bilimkan saja. Maka semua dihukumkan padanya kariah dengan nafi darurah daripada adam ihra'na. Hana itu mentutnya hana daruri. Karena jut dari jutul. Apui jut dari jutul. Menyajir sebeli semudah, hanya mesti hana berarti. Contoh salibah, hana jenis sesuatu daripada yang hukum dengan yang lebih ya, dengan imkan am. Maka semua dihukumkan padanya dengan nafi darurah daripada lebih ya, hukum, lebih ya, syirik yang hukum. Hana mesti atas hukumnya menjadi gubek lebih ya. Wahya basitah, dia yang kabiah itu basit. Dan dinamakan akan mungkinah. Karena barang yang dianya itu kalau teh kenapa sudah ahli dinamakan amah karena lebih umum daripada mungkinnya khasah. Bahkan umum karena sebenarnya mungkinah amah dengannya mungkinah khasah dan sebenarnya mungkinah darurat. Lepuh. Di anha aminah mungkinah khasah. Jadi mungkinah amah lebih umum daripada mungkinah khasah. Bahkan umum karena terbenarnya mungkinah amah dengannya mungkinah khasah dan terbenar dengan mungkinah dengan darurat. Jadi pada surah darurat dia tak buka kemungkinannya. Zaidona al-insan hayawan bikinkan. Ini dia kan. Nanti wajib tak buka. Eh mana kan wajib yang mungkin ni. Eh tidak-tidak. Mungkin sebut hayawan dia kepada insan. Makanya mungkin, tanah usahir. Jadi dia tanya, punya mungkinan masalah dia nanti kan. Buka, apa itu? Mungkinnya basah. Apa habis ya? Dia baca apa nabi? Tapi yang ada itu saya tak tahu. Baca itu, sebelum apa ya? Abu Harro, ada Harro aja. Mungkinnya basah sama dengan mungkinnya aman beda. Mungkinnya basah, dianya itu aladi yang dihukumkan padanya dengan nafi darurah daripada dua koh jenis hukum subuhnya dan nafinya. Ini lagi beda. Menyemungkinah ammah menafikan darurat dari jani muhalif. Agar hana dipenafi darurat daripada jani hukum. Menyemungkinah khasah menafikan darurat pada wakuh jani. Menau hana wajib, medih hana wajib. Itu menyemungkinah ammah medih hana wajib. Menau boleh jadi wajib. Jadi ini terbenar pada darurat. Menyukulu insan hewan wajib benar kan? Wajib kulu insan hewan. Menafikan darurat pak jadi mukhalif juga insan yang hewan juga. Kemudian punya salibat insan yang bukan hewan. Jadi punya mana mungkin punya mudik mana wajib mana wajib insan yang bukan hewan yang wajib. Eh sebab mana mungkin. Tapi mana nak wajib yang ada dalalah pada mungkin amat. Menafikan darurat pak jadi mukhalif. Hana menafikan darurat pada jani hukum. Darurat pada jani hukum itulah darurat yang ikut. Darurat yang tujuh. Yang darurat yang tujuh terjadi darurat hanya pada jani hukum. Mungkinnya amat menafikan darurat pada jani mukhalif. Mas, wajib darurat pada jani hukum. Kanya ternyata darurat pada jani mukhalif. Wajib punya, wajib punya, kanya hana wajib punya. Wajibna. Wajibna, na wajib hana. Hana wajib hana. Na wajib, mungkin wajib kedua. wajibna, wajib mana? Lanjut. Wajibna dan wajib mana? Lanjut. Na atau wajib? Ya. Wajibna. Mana wajib ni? Ini wajibnya wajib mana kan kejadian wajib. Mana wajib? Menyoka wajib wujud, hanali wajib Adam. Mas mungkin nak amas banyak untuk menafi wajib Adam. Jadi mungkin nak amas sah tak pakai pada bagian yang kait yang mandahi daruriyah, mandah daruri wajib pada jadi hukum dan menafikan wajib pada jadi mukhalif. Jadi hanya darurat katulah sebab kau wajib ino. Mak mungkin amal untuk nabi kedai kalau bukan nabi ino kalau kebu ino. Hanya untuk mengisbatkan darurat pada jenis hukum dan hanya menafikan pada jenis hukum. Semata-mata menafikan darurat pada jenis yang mukhalif. Makanya sah tak pakai mungkinah amal pada madah darurat. Sedangkan mungkinah khasah menafikan darurat pada wabak jenis. Jadi mukhalif hanjir pada jadi hukum jenis darurat. Sedangkan darurat yang tujuh darurat pada satu jadi. Maka hanjir tak nafi. Jadi pada macam-macam darurat hanjir tak pakai mungkinan khasah. Karena mungkinan khasah mesti penafi darurat pada wabak jadi. Sedangkan jinan wajib darurat pada wabak jadi. Contoh menjawab titi binsan katib bil imkan khas. Contoh salibah la ta'a minal insan dikatib bil imkan khas. Bermula makna dua pokaliah. Sesungguh subut kitabah bagi insan dan karena finya kitabah daripada insan tidak daruri. Yang dua pokaliah apa yang dua makna ini? Tak subut kitabah pada insan dengan imkan khas. Tak nafi kitabah daripada insan bil imkan khas. Tawan surah. Putra surah ini subut kitabah hanya daruri, nafi hanya daruri. Nabi jud, hanabi jud. Jadi bandua jud, wujud, subut kitabah, jud, wujud, jud, nabi. Nabi kitabah, jud, wujud, jud, nabi. Jadi bandua, bandua mungkin. Belah tak mungkin, belah dia mungkin. Sedangkan yang darurat, no? Nabi darurat di belah pihak. Wajib subut darurat di belah pihak. Ini menafikan darurat pada apa jadi. Jadi, mat awal tak nabi, duduk tak subut, awal tak subut, duduk tak nabi. Yang nak berat, bandua apa jadi kan? Jenah jenah nak jadi menjawab kalian menjawab dan salibah apa jino yang lagi dalam. Menjawab tempat lain menjawab dan salibah kata nakut. Kalian menjawab kalian dan salibah dan nakut. Menyuruh menjawab mungkinah khasah dan salibah mungkinah khasah. Hanya dan nakut dan tanpa hukum lah. Ir kita jadi kama jadi dalam mekom tanpa hukum. Kena berapa ngair? Dari dalam kama tidak tidak. Dari dalam mekom tidak tidak lagi. Yang jino orangnya mungkinah khasah. Mungkinah khasah. Apakah menjabah, apakah salibah, apakah nurah. Untuk kontra surah ini menafikan darurat ban dua buah jadi. Kah? Bermula terkibnya yang menjabah atau yang salibah itu daripada dua buah kemungkinan yang ammah ban dua. Salah satunya menjabah dan yang labuh itu salibah. Dan ada jenis parak pada makna antara menjabah dan salibah. Tetapi beda pada apa yang agak. Bahkan beda, karenanya jika diibaratkan dengan ibarat mujabah, hijabiyah ada yaitu mujab. Menyangkal ibarat dengan salabiyah, artinya salam. Yang maksimal, mana tebang? Pandangan itu cara ibarat dengan mengisbatkan atau menghadikan. Mumpung mana beda? Wajah tasmiyah mungkinah khasah itu kawadah daripada barang ilah kamu dahulu. Ibarat nampung. Thank you.